rasa cinta. Ku akui padamu tak berdaya, hatiku menyerah. Selamat tinggal duka, sambut bahagia untuk selamanya. Dengarlah sayangku, kaulah pelabuhan terakhirku. Takkan bisa ku jalani waktu tanpa dirimu. Terakhir untukmu, ku mau menjadi mimpi indahmu. Cintai hidupmu hingga kau curangi tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Kuranglah kau dengannya, asalkan kau bahagia. Mengabadikan, mungkin akan

satu kesalahanku meninggalkanmu waktu itu. Tanpa sengaja aku meninggalkanmu waktu itu. Maafkan aku terlalu sibuk dengan urusanku. Berikan kesempatanku, ku ingin menjemputmu. Sendiri, ku takkan pergi. Lupakan masa lalu, jangan ingat yang dulu. Hiduplah bersamaku. Jadi maafkan aku terlalu sibuk dengan urusanku. Berikan kesempatanku, ku ingin menjemputmu. Yang bisa ku lakukan tanpamu, hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Di dalam jiwa mati satu tumbuh seribu, patah hati jangan mengeluh, masih banyak hati yang lain yang menanti tu kau singgahi. Putus cinta soal biasa, cinta cinta itu sadari mencari sang sejati dan juga suci. Akulah sayapmu yang kau butuhkan. berbagi, mungkin bisa saja hanya bila Tuhan yang mau. Akulah sayapmu yang kau butuhkan untuk nanti terbang ke surga Dia. Namun bukan ini surga yang ku rindukan. Akulah sayapmu yang kau butuhkan untuk nanti terbang ke surga Dia. Namun bukan ini surga yang ku cinta darimu.

ku tembung untuk buktikan hati ini. Berharap akhirnya kau pun mencintai. Bukan menunggumu, selalu menantimu, meskipun dirimu tak menjawab pintaku. Kan menunggumu, selalu menantimu, takkan berhentiku untuk setia mencintai. Dan ku berjanji kan menjadi yang terbaik untuk dirimu. Dan ku berjanji kan menjaga hatimu. Sepi, benar. memang tak saling cinta takkan terjadi di antara kita. My video, guys. This song is from my favorite band from Indonesia, Slang, you know. Okay, thank you for watching my video cover version, and don't forget to follow my Twitter at Lara Official and my Instagram from at Lara Cool, and don't forget to press your like thumb. Okay, bye, see you soon in my next video. Bye. I love you guys, Laraku.